Satu masa lewat berganti, tipu terdetik tetap ku berhenti. Tiba tuk menyepi sendiri, ku bermimpi. Luka hati bagai arah duri, beragam coba ingin ku tutupi. Mataku mengabut, teteskan song.